Let's pay homage to the Buddha by reciting Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Occasionally, I was able to know the volition to enter. I would appreciate it if you would kindly explain in a systematic way to detect the volition to enter. Huh? Oh, is there a finish? Oh. Oh. 24. Yeah. 25. In your last Dhamma talk, Seado mentioned that there are 7 kinds of beings that do not breathe. Beings in, for example, beings in Brahma realm, that people in the process of entering the fourth jhana. For those people entering the fourth jhana, can we consider them to be half dead? Are there special characteristics that show these people entering the fourth jhana? What would happen to the physical body if one wished to enter the fourth jhana for more than 7 days? If the immediate family thought that he is already dead, then cremate him. Is this person straight away going to be reborn? The ascetic Gautama tortured himself for 6 years in the Uruvela forest. Is he in the fourth jhana that he can endure this long? Dalam Dhammadesana yang lalu, Seado ada menyebutkan bahwa ada 7 jenis makhluk yang tidak bernapas. Misalnya, makhluk yang berada di alam Brahma, orang yang telah meninggal, orang yang berada dalam jhana keempat. Bagi mereka yang memasuki jhana keempat, dapatkah kita menganggap mereka mati suri? Apakah ada ciri khusus yang memperlihatkan orang ini memasuki jhana keempat? Apa yang akan terjadi pada jasmani ini apabila seseorang ingin memasuki jhana keempat lebih dari 7 hari? Kalau keluarga dekatnya berpikir dia telah meninggal, lalu mengkremasinya, apakah orang ini akan langsung dilahirkan kembali? Petapa Gautama menyiksa dirinya selama 6 tahun di hutan Uruvela. Apakah dia berada dalam jhana keempat sehingga bisa bertahan begitu lamanya? The meditators, they are entering fourth jhana concentration. They are not half-dead persons. They are still alive. You can see clearly, not half-dead. And they are special characteristics that show these people entering fourth jhana. What do you mean special characteristics? The meditator can understand whether he was really in fourth jhana or not. But if you want to know others' experience, please try. Number one, you must be able to enter fourth jhana. This is one ability. Secondly, you must have one type of sakh power, that is prachaita ujjanana abhinyana, which can read others' mind, can know others' mind. So if you have possessed such type of sakh power, as well as if you already attained fourth jhana, then when a meditator is meditating in the ring fourth jhana, whether this is real fourth jhana or not, you can understand clearly at that time if you read his mind. Mereka yang bagi mereka yang memasuki jhana keempat itu bukanlah berada dalam keadaan mati suri. Kita bisa melihat dengan jelas keadaan sesungguhnya. Lantas pertanyaan berikut yaitu apa ciri khusus yang bisa ditunjukkan oleh mereka yang sedang memasuki jhana keempat. Syadaw bertanya apa yang dimasukkan dengan ciri khusus. Bagi seorang meditator, pada saat dia sendiri memasuki jhana keempat, dia akan mengetahui itu, dia memasuki jhana keempat atau tidak. Tetapi bagi mereka yang berada, yang bukan orang tersebut, yang bukan orang yang sedang memasuki jhana keempat tersebut, apabila orang lain tersebut ingin mengetahui apakah orang yang diamati itu memasuki jhana keempat atau tidak, pertama, dia harus memasuki jhana keempat. Kemudian yang kedua adalah orang tersebut harus memiliki kesaktian yang mampu membaca pikiran, mampu membaca batin pihak lain. Jadi kalau memiliki kemampuan ini, maka dia akan mengetahui apakah seseorang memasuki jhana, sedang berada dalam jhana keempat atau tidak. And that is what will happen to the physical body of one which to enter fourth jhana for more than 7 days. Nowadays, it will be very difficult because their food or nutriment cannot maintain up to 7 days without eating. But in the no Buddha, weather condition also very good. Vegetables are also very delicious. Because of this reason, in the no Buddha, many bhikkhus body are also very strong. They can eat a lot. Maybe biggest bowl is how they say three chalana. Maybe condensed milk box. That condensed milk box, if we measure 20 cups. If they cook this rice, 20 cups, they can eat all. In terms of Buddha, some bhikkhus' body power is very strong. So they can practice this jhana for 7 days, but very rare. Usually they practice Nirodha Samabhadi, cessation attainment for 7 days, etc. Ini memang agak sulit karena kita ketahui bahwa makanan yang kita makan itu hanya bisa mempertahankan kelangsungan jasmani kita selama 7 hari. Ya. Dan di zaman Sambuddha cuacanya memang lebih bagus, kemudian sayur-sayurannya juga lebih bagus. Oleh karena itu di zaman Sambuddha cukup banyak bhikkhu yang badannya cukup kuat dan mereka mampu bertahan dalam keadaan jana selama 7 hari. Jadi para bhikkhu ini jasmani mereka kuat sekali dan mereka makan banyak, ya, seperti yang dikatakan bahwa mereka mampu untuk, jadi ada 20 kaleng susu kental, ya, 20 kaleng susu kental itu berisi beras. Nah, berasnya itu dimasak. Nah, itu bisa jadi berapa banyak itu. Nah, seorang bhikkhu dikatakan di zaman Sambuddha itu mampu makan 20 kaleng gitu. Itu yang belum dimasak, ya, 20 kaleng beras, ya. Jadi kalau sudah dimasak lebih banyak lagi, ya. Jadi di zaman Sambuddha para bhikkhu itu mereka cukup banyak yang mampu memasuki jana keempat selama 7 hari. Tetapi ya umumnya, ya, karena untuk memasuki jana keempat selama 7 hari ini memang juga agak sulit, sehingga umumnya para bhikkhu lebih banyak memasuki keadaan Nirodha Samapatti selama 7 hari. Itu yang lebih sering. If the immediate family thought he is already dead, then cremate him. Is this person straight away going to be reborn? Very stupid question. As long as one does not yet attain arhatship, he has many opportunities to continue his future existence. Pujjana cannot help to attain Nibbana or to produce final cessation, Pranibbana. So within Pujjana, if he pass away, he may reborn in Brahma world. But it will be very difficult. Difficult means if they burn his body at the day, he may know quickly. At the day, one day, he may have suffered a lot of sufferings. Taking these sufferings as object, especially unhappiness feelings abhiya or dosa, anger abhiya at the day, he may reborn in one of hopeful state also. So it depends on his own ability, last mind moment. Up to last mind moment, if he can maintain his bodhjana, he may reborn in Brahmava. But near death proximity, there are many unwholesome karmas because of misunderstanding. Then there may be unwholesome karmas near death mind moment. Because of this unwholesome karmas, he may also reborn in one of woeful states. Selama seseorang belum mencapai arahat, maka dia masih mempunyai banyak kesempatan untuk dilahirkan. Ya, kecuali dia sudah mencapai parinibbana, maka dia tidak akan dilahirkan kembali. Ya. Bagi seorang yang sedang memasuki jana keempat, apabila dia meninggal pada saat itu, secara umum dikatakan dia akan terlahir di alam Brahma. Tetapi bagi seorang yang sedang memasuki jana keempat, kemudian badannya dibakar, dikremasi, maka pada saat itu umumnya dia juga akan langsung menyadarinya. Dan dia akan merasa sangat menderita. Dan juga dalam dirinya akan muncul kebencian. Nah, kalau misalnya pada saat dia menjelang kematian, dalam dirinya muncul kebencian-kebencian ini, maka dia akan terlahir dan itu bertahan terus sampai dia meninggal, dan dia akan terlahir di alam apa ya? Dia akan terlahir di alam yang rendah, di alam yang menderita. Jadi kelahiran, alam kelahiran berikutnya itu bergantung pada saat-saat kondisi kesadaran yang terakhirnya. Jadi kalau misalnya dia mampu bertahan dalam jana, maka dia akan terlahir di alam Brahma. Tetapi kalau misalnya dia tidak mampu menjaga batinnya, lantas muncul berbagai jenis hal-hal yang bersifat akusala yang tidak baik, maka dia akan terlahir di alam yang rendah, alam yang menderita. Another question. The ascetic Gautama tortured himself for 6 years in the Uruvela forest. Is he in the fourth jhana that he can endure this long? Our Bodhisattva, after renouncing the world, after ordination as an ascetic, he practiced first under the guidance of Alara. Alara is one of the famous jhana teacher in India, in East India. He practiced jhana not only up to fourth jhana, he practiced up to seventh jhana, the base of nothingness jhana. Again, he went to the jhana teacher Udaga. Udaga teaches him 8 attainments, 4 material jhanas and 4 immaterial jhanas. He had already attained 8 attainments. However, he thinks this is not the path leading to the deathless state. So he searched for deathless state in Uruvela for 6 years by torturing different types of sufferings. Especially, we call this is self-modification. At that time, whether he practiced these jhanas again or not, directly not mentioned, but later, before the attainment of enlightenment, one day he gave up this self-modification. After that, he practiced these jhanas again, especially based on anapana meditation. He practiced up to fourth jhana. Then he practiced Tengasinas 8 attainments. Then he practiced especially 2 types of such powers. Pubhe Nivasa Nosati Vinyana, recollection of the such power which recalls the past existences. Diva Jaku, divine and such power, which can see the activity of the law of karma, the rebirth. Karma, it is rebirth. While he is reflecting recollection of the past existences, at that time he also understands 5 aggregates, present 5 aggregates as well as past 5 aggregates. While he is reflecting the activity of the law of karma or workings of karma, at that time, past causes produce present effect, present causes will produce future effect, etc. He understands partially. So, while he is practicing self-modification under Kilamata Nuyoga, we cannot say exactly whether he maintained his body by practicing fourth jhana, but it is impossible, because self-modification is another way. Fourth jhana is another way. Sang Bodhisatta kita setelah meninggalkan kehidupan duniawi, beliau berlatih di bawah bimbingan seorang guru jana yang bernama Alara. Pada saat itu, setelah di bawah bimbingan guru jana tersebut, dia bisa mencapai sampai jana ke-7, yaitu landasan ketiadaan, ya, kekosongan. Kemudian setelah itu dia berguru lagi ke seorang yang lain yang bernama Udaka. Dan di bawah bimbingan Udaka ini, dia mampu mencapai sampai jana ke-8. Yaitu pada saat itu dia sudah menguasai 4 rupa jana dan 4 arupa jana. Kemudian setelah itu dia menyadari bahwa itu bukanlah jalan menuju kebebasan, bukanlah jalan menuju ke tiada matian. Ya. Lantas dia pergi ke hutan Uruwela dan bertapa di sana selama 6 tahun. Selama bertapa di Uruwela tersebut, dia melakukan penyiksaan diri. Dan oleh karena itu, sulit untuk menyatakan apakah dia pada saat itu juga memasuki jana atau tidak, karena di dalam kitab suci tidak disebutkan mengenai hal ini. Tetapi pada saat-saat menjelang beliau mencapai kebudaan, jadi pada saat dia sudah menyadari bahwa penyiksaan diri itu bukanlah jalan keluarnya, sehingga pada saat itu dengan melalui anapanasati dia memasuki keadaan jana, ya, sampai ke jana ke-4, kemudian juga melakukan meditasi kasina, kemudian juga berusaha untuk menguasai atau mengulangi kembali kemampuan untuk mengingat kembali kelahiran lampau dirinya maupun untuk orang lain, kemudian juga kesaktian yang kedua yaitu dibacaku, yaitu mata dewa, yaitu mampu melihat mereka yang terlahir di alam dewa, atau mampu melihat setelah seseorang meninggal itu dia akan terlahir di alam mana. Jadi berdasarkan kemampuan dua kesaktian ini, yaitu mengingat kelahiran lampau dan mata dewa, maka dia mampu melihat bagaimana bekerjanya hukum karma, dan juga bagaimana berdasarkan karma seseorang terlahir di suatu alam tertentu. Jadi dia mampu melihat pancakhanda atau 5 gugus kemelekatan yang ada di masa lampau maupun di saat ini maupun yang akan datang. Dia juga mampu melihat sebab di masa lampau menghasilkan akibat di saat ini. Kemudian sebab di saat ini, sebab yang ditanam pada saat ini menghasilkan akibat di masa yang akan datang. Jadi sulit untuk menyatakan secara jelas bahwa apakah pada saat sedang menyiksa diri sang bodhisatta itu sedang juga memasuki jana ke-4 atau tidak, karena penyiksaan diri adalah hal yang lain, memasuki jana ke-4 adalah yang lain lagi, jadi berbeda. Pertanyaan berikut. Please explain the consequences of violating each of the Pancasila. Why do you ask this question? Do you want to undertake 5 precepts? If you want to undertake 5 precepts, for me, Nitali, I will explain this question. In Gaudiya Nikaya, there is one sutta called Jyotirita Vibhaga Sutta. In that sutta, Buddha explains eight types of Jyotirita, they are results. Panadipado Bhikkhave Bhavido Bhuligado Adivido Bhavido Asivido Bhavido Bhuligado Niriya Samudhanigo Hodi Trichana Yoni Samudhanigo Piti Visya Samudhanigo, etc. In this way, Buddha explains. So here, number one, there are eight types of Jyotirita. Do you understand Jyotirita? Bad characters. Especially unwholesome characters, unwholesome karmas. Number one is Panaripada, killing being other beings. Number two is Adinadana, stealing others' belongings. Number three is Kamesu Mechachara, sexual misconduct with others' daughters and wives. Number four is Musawada, telling lies. Number five is Pisunawaja, slander. Number six is Prusawaja, harsh speech. Number seven is Sampapalapawaja, prattle. Number eight is drinking alcohol, wine, beer, etc. Different types of intoxicants. So altogether, Buddha calculated there are eight types of Jyotirita. Pertanyaan yang berikut adalah, tolong jelaskan akibat dari pelanggaran terhadap setiap sila dari Pancasila Buddhis. Mengapa kalian mengajukan pertanyaan ini? Apakah kalian ingin mengambil lima sila secara permanen? Kalau kalian mau ambil Pancasila Buddhis secara permanen, saya akan menjawabnya. Di dalam Anguttara Nikaya, ada sebuah sutta yang berjudul Duccarita Vipaka Sutta. Secara harfiah berarti sutta tentang akibat dari perbuatan yang tidak baik. Di dalam sutta ini, Sang Buddha menjelaskan 8 jenis perbuatan yang tidak baik. Ya, aku salah kama, boleh dikatakan demikian. Yang pertama adalah panatipata, yaitu membunuh makhluk hidup. Yang kedua adalah adinadana, mengambil sesuatu yang tidak diberikan, alias mencuri. Kemudian yang ketiga adalah kamesu micacara, yaitu berbuat asusila. Kemudian musawada, berbohong, mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Kelima adalah pisunawaca, yaitu memfitnah, melakukan fitnah atau mengadu domba. Keenam adalah parusawaca, yaitu ucapan yang kasar, ucapan kasar. Ketujuh adalah sampapalapawaca, yaitu omong kosong atau omongan yang tidak ada manfaatnya. Kemudian yang ke-8 adalah surameraya majapama datana, menenggak minuman keras atau minuman yang memabukkan, yang melemahkan kesadaran. Jadi di dalam sutta tersebut, Sang Buddha menjelaskan ke-8 jenis perbuatan yang tidak baik tersebut. Number one, Panadipada. Panadipada bhikkhave asavito bhavito bhulikato. Niriya sanghutaniko hoti. Kirichana yoni sanghutaniko piti visya sanghutaniko. In this way, Buddha taught. What is the meaning? Panadipada kama. Killing means is a shoot brightest open dam. That Panadipada, a wholesome karma, leads one to hell, animal, rebirth, and the ghost dream. So, because of the unwholesome karma, Panadipada, a wholesome karma, after that, if this karma is ready to produce its result, it is sure you will be reborn in hell or animal kingdom or ghost for beta world. This is direct result, productive result, Janaka karma. Yang pertama, Panadipata, pembunuhan makhluk hidup. Apabila seseorang melakukan hal ini, maka ini akan membawanya terlahir di alam neraka, atau di alam hewan, atau di alam peta. Jadi, kalau dia melakukan pembunuhan terhadap makhluk hidup, dan akibatnya itu siap untuk langsung berbuah dalam kelahiran yang berikutnya, maka itu akan membuat dia terlahir di alam neraka, alam peta atau alam hewan. Jadi ini merupakan suatu akibat yang langsung yang menghasilkan janaka kama. Janaka kama ini berarti suatu hasil yang membawa seseorang terlahir dalam keadaan itu. Jadi janaka itu sendiri berarti kelahiran. Do you want to be reborn in hell? To become animal? To become ghost? Then what you should do? You must not kill other beings. But there are tribal results. These tribal results are in Pali texts. Sometimes they are called prasrajing karma, ubhagarga karma, ubhabilaga karma, and intercepted karma, ubhagarga karma. So the tribal result is this karma will produce shortened lifespan. Your lifespan will be very short because of the power of this Panadipada karma. I will explain with one example. Apakah kalian mau dilahirkan di alam neraka atau di alam peta atau di alam hewan? Kalau tidak mau, maka janganlah membunuh makhluk hidup yang lain. Jadi selain itu ada juga tiga jenis akibat yang lain. Itu dikatakan yang pertama adalah upapilaka, kemudian yang upacidaka. Upagataka yang kedua, kemudian yang ketiga. Cut the other's result, other karma's result. Destroying other upagataka means destroying other karma's result. Jadi upagataka adalah memotong atau menghancurkan hasil yang lain. Jadi yang pertama itu menghasilkan usia yang itu mengakibatkan usia menjadi lebih pendek. example is Samawari. Occasionally I had explained about Samawari. Samawadri is the queen of King Udena. There are also 500 followers. In one of their previous lives, they are also in the same way. She had begun a queen of a king. But that king a lot fit to a Pichika Buddha. However, Pichika Buddha is very simple. He never complained anything to anybody. He never asked any requisites to anybody, even to the king. As a bhikkhu or as a siyale, as a bhikkhuni, you must emulate this example. It is very important when we are staying in our Buddha's dispensation. So, one day that Pichika Buddha wants to enter cessation attainment, Nirodha Samapatti. And then he searched for a place to enter Nirodha Samapatti. Unfortunately, he found a bush. Under the bush, he cleaned the ground. And then he sat there. But he may not do one of adhidhana means my requisites and belongings connected with my body not be destroyed by any paya, any one, etc. In this way he did not do adhidhana. And then he entered into Nirodha Samapatti. Unfortunately, very soon, Queen Samawari Dubi and her followers, they want to take part in the river. So they went to the river and then they take part. They took part. After taking part, they became very cold, maybe like this Chiboda, I think. When rain is coming very strong, at that time very cold. So because of this reason, when rain stops, they think it will be very good to burn a bushes to make their body warm. Because in ancient times, there is no electricity power. Because of this reason, heat is also not possible. So they burn this bush. Inside there is Pichika Buddha, they do not know. Unintentionally, they burn this bush. Then, after burning finished, they saw Pichika Buddha sitting in the bush. Because Pichika Buddha is in Nirodha Samapatti, cessation attainment. Because of this reason, he had no problem. The fire cannot burn to his rocks as well as to his body. No problem. But they think this is problem. If Cain knew this problem, then we will get death penalty because of this problem. So to cover their unwholesome karma, they gather some other firewoods and they put above Pichika Buddha and they burn again. This is intentionally they do. This is one type of unwholesome karma. But Pichika Buddha not die because of the power of Nirodha Samapatti. But they do not understand. Then they go back to the village. This unwholesome karma. But later, Pichika Buddha visit to the village to take four arms round. So they have surprise. But second time burning is they do intentionally to kill Pichika Buddha. First time they have no intention. Because of this, there is no problem. But second time is problem. Because of this unwholesome karma, they was reborn in hell as well as in some animal kingdoms, Pedawas, etc. When they escape from woeful state, Maybe they are reborn in human world, deva world, etc. because of previous wholesome karma. One day they became queen of King Udena, as well as her followers also became her followers again. Because at that time, the unwholesome karma which they intentionally burned to the Vichaga Buddha became mature. Because of this reason, this karma is ready to produce its result. At that time, Queen Magandhi, because of jealousy, she intentionally burned these 500 followers and Queen Samavari while they are dwelling in their buildings. So she intentionally burned the whole building, and then they all died. Shortened life. Their lifespan became short, but they are Sotapannas, some are Skadagamis, some are Anagamis. So because of the reason, some were reborn in Deva world, some reborn in Brahma world. For them, no much problem. But because of this Panaripada and wholesome karma, their lifespan became short. Do you want? So if you don't want short life, if you want long life, then you should not commit such type of Panaripada karma. Ada sebuah kisah yang menceritakan bagaimana Panatipata ini atau pembunuhan terhadap makhluk hidup itu bisa membuat usia seseorang menjadi pendek. Raja di zaman Samudra, ada Raja Udena. Di zaman dulu ada Raja Udena, di mana ratunya adalah Samawati. Sang ratu memiliki 500 pengikut. Dan dalam kelahiran lampaunya, Samawati ini dia juga dalam salah satu kelahirannya dia juga terlahir sebagai seorang ratu. Kemudian suaminya juga Raja Udena ini. Dan ketika itu Raja Udena dia memiliki keyakinan yang kuat terhadap seorang Paceka Buddha. Paceka Buddha ini hidupnya sangat sederhana. Dia tidak pernah mengeluh, kemudian juga tidak pernah meminta sesuatu, bahkan kepada sang raja pun. Sebagai seorang biku atau sebagai seorang siale, kita seyogianya meniru sikap Paceka Buddha ini. Pada saat kita sedang berada di dalam sedang berlatih di dalam ajaran Sang Buddha. Jadi pada suatu saat Paceka Buddha ini dia ingin memasuki suatu kondisi meditasi yang disebut sebagai Nirodha Samapatti. Lantas dia mencari suatu tempat untuk memasuki Nirodha Samapatti ini. Dan ternyata dia kurang beruntung sehingga hanya dapat suatu tempat yang banyak semak belukarnya. Nah, setelah dia membersihkan lantai tanah tempat dia akan meditasi, lantas dia duduk dan memasuki Nirodha Samapatti. Pada saat itu dia melakukan aditana, melakukan suatu tekad sebagaimana biasanya, yaitu semoga semua segala keperluan hidup saya yang berhubungan dengan yang kontak langsung dengan badan saya tidak hancur oleh api, air, dan lain sebagainya. Lantas setelah dia berbuat aditana demikian, lantas dia memasuki Nirodha Samapatti. Lantas pada saat itu, tidak jauh dari tempat itu, Ratu Samawati bersama 500 pengikutnya pergi mandi di sungai, ya, dekat sana juga. Dan setelah mereka selesai mandi, mereka merasa dingin, ya, mungkin dinginnya sama seperti Cibodas sini. Lantas pada saat itu muncul keinginan untuk membakar semak belukar itu untuk menghangatkan tubuh mereka. Nah, lantas mereka membakar semak belukar yang berada di sana. Dan ternyata pada saat itu Paccekabuddha itu sedang memasuki Nirodha Samapatti juga di dalamnya. Sehingga ya lantas perbuatan Ratu Samawati ini tentu saja bukanlah suatu perbuatan sengaja untuk membakar Sang Paccekabuddha, ya. Karena Paccekabuddha sedang memasuki Nirodha Samapatti, sehingga baginya tidak masalah. Jadi api itu tidak bisa membakar dirinya maupun juga tidak bisa membakar pakaian yang dikenakannya, karena dia sudah membuat suatu aditana sebelumnya. Lantas setelah semak belukar itu habis terbakar, mereka, yaitu Ratu Samawati dan 500 pengikutnya, melihat ternyata di dalamnya ada seorang Paccekabuddha. Lantas dalam diri mereka muncul penyesalan yang dalam, dan mereka dalam rangka untuk menutupi perbuatan mereka, mereka lantas mencari lagi kayu bakar, kemudian menaruh Sang Paccekabuddha yang masih berada di dalam Nirodha Samapatti, lalu taruh di atas kayu bakar itu, lantas membakar Paccekabuddha tersebut. Jadi kali ini perbuatan mereka itu adalah suatu perbuatan yang secara sengaja. Dan tentu saja Paccekabuddha ini juga tidak bisa terbakar oleh api. Jadi api tidak bisa melukainya. Lantas setelah itu mereka, yaitu Ratu Samawati dan 500 pengikutnya, kembali ke istana. Jadi dalam perbuatan pertama, Ratu Samawati bersama 500 pengikutnya membakar Sang Paccekabuddha itu secara tidak sengaja, ya. Jadi itu bukanlah suatu karma buruk. Tetapi yang perbuatan yang kedua itu adalah pembunuhan, karena itu mereka melakukannya secara sengaja. Dan akibat dari akusala kama ini, akibat dari perbuatan buruk ini, lantas membuat, oh tadi bukan Ratu Samawati, ya, bentuk kelahiran lampaunya, ya. Jadi Sang Ratu bersama 500 pengikutnya itu setelah meninggal, mereka terlahir di alam neraka dan alam, atau di alam hewan, atau terlahir di alam peta banyak kali. Kemudian setelah akibat dari karma buruk mereka habis, lantas ketika Buddha Gautama lahir, lantas mereka terlahir sebagai Ratu Samawati. Dan pada saat itu pengikut yang sama juga terlahir sebagai pengikut Ratu Samawati. Dan ketika menjadi Ratu Samawati, akibat dari perbuatan akusala kama mereka menjadi matang. Dan suatu hari seorang ratu yang bernama Magadhi, Ratu Magadhi, itu karena iri hati, lantas membakar istana yang didiami oleh Ratu Samawati dan 500 pengikutnya. Jadi karma buruk itu membuat hidup sang ratu bersama pengikutnya itu menjadi berusia lebih pendek. Dan karena sang ratu bersama 500 pengikutnya itu sebelumnya sudah mendengarkan ajaran Sang Buddha, kemudian juga mereka juga bekal parami lampau mereka, sehingga mereka juga sudah mencapai entah tingkat Sotapanna, tingkat Sakadagami atau tingkat Anagami. Dan setelah istana mereka dibakar, mereka meninggal, dan mereka ada yang terlahir di alam dewa, ada yang di alam Brahma. Jadi akibat perbuatan Panatipata ini, yaitu pembunuhan ini, pembunuhan yang ada niatnya ini, lantas membuat hidup mereka, membuat usia mereka menjadi lebih pendek. Apakah kalian ingin mendapatkan akibat yang seperti ini? Jadi kalau tidak mau berusia pendek dan kalian ingin berusia panjang, maka hindarilah pembunuhan terhadap makhluk hidup yang lain. There's also another reason. Different types of sickness, different types of torturings. That Panatipata karma killing beings a wholesome karma can also produce one of tribal rasa. Different types of disease. Torturing other beings also produce this different types of disease. For example, our Bodhisattva, in one of his previous lives, he became a wrestler. As a wrestler, he broke down his opponent's back. Because of this torturing karma, before Parinibbana, 10 months before Parinibbana, he gets back pain disease. But this disease cannot be finished until Parinibbana day. However, because of the power of his Arahant Purusha attainment, he do Adhidhana, by way of Adhidhana, he removed this back pain temporarily. Every day he must do this Adhidhana. He must enter into Purusha attainment. Imagine Arahant Purusha attainment, he must do Adhidhana to remove this back pain, suffering feeling, Dukkha Vedana. But you have no Arahant Purusha attainment. Because of this reason, if you don't want to feel different types of sickness, please do not torture, do not kill other beings. Kemudian ada akibat yang lain dari perbuatan pembunuhan terhadap makhluk hidup ini. Jadi seseorang akan mengalami berbagai jenis sakit atau penyakit, juga akan mengalami berbagai jenis penyiksaan. Jadi akibat dari Panatipata ini bisa menghasilkan, bisa membuat seseorang dilanda oleh berbagai jenis penyakit. Kemudian sebetulnya perbuatan penyiksaan terhadap makhluk hidup yang lain pun itu akan mengakibatkan seseorang mendapatkan berbagai jenis penyakit. Sang Bodhisatta kita sebelum dalam kelahiran lampaunya pernah terlahir sebagai seorang pegulat. Pada saat itu dia melukai atau mematah, membuat punggung lawannya itu patah. Lantas sebelum, jadi akibatnya adalah ketika beliau terlahir sebagai Siddhartha Gautama dan menjadi seorang Buddha, dan 10 bulan sebelum mencapai parinibbana, 10 bulan sebelum meninggal, beliau mendapat sakit punggung, ya. Sang Buddha sendiri mendapatkan sakit punggung. Tetapi tentu saja ini tidak mempengaruhi pencapaian parinibbana beliau. Jadi setelah mendapatkan sakit punggung ini, Sang Buddha setiap hari melakukan adithana, setiap hari mengucapkan suatu tekad. Jadi setelah beliau memasuki keadaan buah dari arahat, memasuki arah meditasi arahata phala, keluar dari sana dia melakukan adithana, dan kekuatan adithana ini mampu menyingkirkan perasaan menderita yang beliau alami. Karena kalian tidak memiliki, bukan, kalian bukan seorang arahat, sehingga kalian tidak memiliki arahata pala, sehingga tentu saja kalian tidak memiliki kemampuan demikian. Jadi oleh karena itu, kalau kalian tidak menghendaki, tidak mau dilanda oleh berbagai jenis penyakit, maka janganlah menyiksa atau membunuh makhluk hidup yang lain. In this case, you did not kill other beings by yourself. You did not torture other beings by yourself. But you gave agreement. This is also a problem. For example, Sakyas. Sakyas were killed by Vidrupa. What is their cause? In one of previous life, these Sakyas gave agreement to put poison in the river. This agreement only. Many fishes in the river pass away dying. Because of this unwholesome karma, they reborn in hell. When they escape from the hell, they begin Sakyas. Because of this, unwholesome karma become mature. Buddha also can do nothing. Vidrupa attack the Sakyas and kill a lot of Sakyas. This is the unwholesome karma of giving agreement to put poison in the river only. Dalam hal ini, walaupun tidak membunuh atau menyiksa makhluk hidup yang lain, tetapi kalau kita memberikan persetujuan kita terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh pihak yang lain, maka itu pun akan menghasilkan akibat yang serius. Jadi contohnya adalah kaum Sakya, ya, yaitu kaum yang serumpun dengan Buddha Gautama, ya, karena Sang Buddha berasal dari suku Sakya. Jadi suku Sakya ini mereka dibunuh oleh Raja Widudabba, mengapa bisa terjadi hal demikian? Karena dalam kelahiran lampau mereka, kaum Sakya ini suatu saat mereka memberikan persetujuan terhadap pihak lain untuk menaruh racun di dalam sungai, ya. Lantas karena racun ini menimbulkan banyak kematian ikan di dalam sungai, dan akibat akusala kama ini, akibat perbuatan jahat ini, lantas dalam kelahiran mereka yang berikut, mereka terlahir di alam neraka. Setelah mereka selesai menjalani akibat dari perbuatan jahat mereka, mereka setelah mereka selesai menjalani masa di neraka, lantas mereka terlahir sebagai orang sakia. Dan pada saat itu, ketika Raja Widudaba, yaitu salah satu raja dari Kosala, Raja Kosala, dia waktu dia membunuh kaum sakia, Sang Buddha Gotama pun tidak bisa apa-apa, tidak bisa menolong mereka. Ya. In Indonesia, I don't know, in Burma there is one habit. In the village, there is no prepared meat. If they want to eat chicken, they get. They feed these chickens in their house. If they want to eat, they kill this chicken. But there is 6 members of family, for example. If one kid, this is for him, it is panaripada, it is true. But all family knows this is killed for all family. This chicken was killed for all family. At that time, if they eat all, the whole family eat this chicken, all are committing panaripada kamma. In Indonesia, I don't know. In Burma. Saya tidak tahu di Indonesia bagaimana, tetapi di Myanmar ada suatu kebiasaan, ada suatu pandangan, terutama di kampung-kampung. Jadi mereka tidak mau menyediakan secara khusus daging dalam makanan mereka, karena ada suatu anggapan bahwa kalau mereka mau makan daging, ya. Misalnya anggota keluarga mereka ada 6 orang, lantas karena mau makan daging, lantas ada satu anggota keluarga yang membunuh. Misalnya mereka mau makan daging ayam, lantas ada satu orang anggota keluarga membunuh ayam. Ya, satu orang membunuh ayam. Nah, 5 anggota keluarga itu, ya, yang mengetahui hal itu juga berarti mereka juga telah melakukan pembunuhan secara tidak langsung, ya. Jadi itulah yang ada di Myanmar, ya, suatu tradisi yang ada di Myanmar. In this case, mine also very important. I want to say our Bodhisattva's story. When he was practicing in Uruvela for 6 years. One day, he tried to practice Abhanaka Patipada. He practiced not to breathe. At that time, he closed his nose. He closed his mouth. He closed his ears. He closed his eyes. Then, wind cannot go out from his body. At that time, attack his head. Because of beginning from that time, our Buddha feel headache. What is the reason? This is present cause only. Original cause is in one of previous, like our Bodhisattva was born in a fisherman's village. As a child, he saw many fishes caught by his relatives. At that time, he felt very happy. Such happiness only. That happy feeling, ahosa karma, produced this headache. So, please control your mind. If you don't want to feel headache, you should not happy others. Business. Dalam hal ini, batin adalah sangat penting. Contohnya adalah Bodhisattva kita. Ketika itu beliau bertapa selama 6 tahun di Uruwela, di hutan Uruwela. Pada saat itu dia berlatih sejenis apa latihan, yaitu tidak bernapas dengan cara menutupi mata, menutupi hidung, menutupi telinga, menutupi mulut, sehingga pada saat itu karena tidak bernapas, akhirnya dalam kepalanya itu penuh dengan angin, dan itu membuat kepalanya menjadi sakit. Nah, sakit kepala beliau. Kalau lihat pada kelahiran itu juga, itu memang disebabkan karena dia mempraktikkan latihan yang tidak bernapas demikian. Tetapi sesungguhnya ada sebab yang lebih utama, yaitu itu terjadi dalam kelahiran, salah satu kelahiran lampau beliau. Pada saat itu beliau terlahir di suatu kampung nelayan, dan ketika dia masih anak-anak, dia melihat banyak ikan ditangkap oleh keluarganya. Pada saat itu, ketika melihat banyak ikan ditangkap oleh keluarganya, perasaannya itu merasa hatinya merasa gembira. Ya, nah, hanya karena merasa gembira ini saja, itu mengakibatkan dalam kelahiran ini beliau merasa sakit kepala dalam pada saat menjadi seorang bodhisatta. Oleh karena itu, kalian perlu sungguh-sungguh menjaga batin kalian, menjaga pikiran kalian. Number 2 is adingadana. Stealing or robbery others' belongings. This adingadana and also karma also can produce to be reborn in hell, in animal kingdom, or the ghost world after death. This is direct result, but there are also tribal result. Lots of work. When you are doing business, your business will be not successful. There are many lots of work because of 5 types of enemies. Do you understand 5 types of enemies? Number 1, water. This is also one enemy. You Indonesians easily understand because of tsunami. Many people lost a lot of work. Is it true? This is water, also one type of enemy. Fire. This is also one type of enemy. Now in Australia, 20 cities burnt by fire. 200, about 200, more than 200 people passed away. This fire is also one type of enemy for the loss of your world. Is it true? Then another is robbers. If they steal your belongings, then your world, you have loss of your world. Then another one is Your dear sons and daughters, sometimes they have bad character. They will use your belongings in an unlawful way. They will steal your belongings sometimes. They will spoil your properties in different ways. This is also one type of enemy. Another enemy is government. Is it true? They will destroy your own properties in different ways. So because of these five types of enemies, your property can disappear. The loss of wealth will appear. What is the cause? The original cause in one of previous that you had been spoiled others' belongings, or you had been steal others' belongings. This is problem. This karma produces such a loss of wealth. Kemudian yang kedua adalah adinadana. Apabila seseorang mencuri atau merampas, merampok harta atau pemilikan pihak lain, maka dia akan terlahir di alam neraka, alam hewan maupun alam peta. Ini yang akibat secara langsung. Kemudian juga secara tidak langsung adalah kehilangan harta kekayaan. Misalnya apabila dia melakukan bisnis, maka dia sulit untuk berhasil atau tidak bisa berhasil, atau dia bisa kehilangan kekayaannya, pemilikannya. Ada lima musuh yang bisa membuat seseorang, bisa mengakibatkan seseorang kehilangan kekayaan atau kepemilikan. Musuh yang pertama adalah air. Di Indonesia, saya pikir kalian cukup paham tentang bahaya air ini, yaitu ketika terjadi tsunami, maka banyak orang kehilangan harta kekayaan. Kemudian musuh api. Di Australia saat ini ada 20 kota terbakar oleh api, dan lebih dari 200 orang meninggal. Jadi api ini juga merupakan suatu musuh, suatu ancaman, karena bisa mengakibatkan seseorang kehilangan harta kekayaan. Jadi apabila kemudian musuh yang ketiga adalah perampok, ya, perampok atau pencuri. Jadi perampok pencuri ini dia mencuri atau merampok harta kekayaan. Nah, itu musuh yang ketiga. Musuh yang keempat adalah putra atau putri kita sendiri, ya. Acap kali putra putri yang milik kita sendiri menghabiskan harta kekayaan kita secara tidak benar, atau kadang seringkali juga mencuri, ya, harta kekayaan kita dengan berbagai cara. Kemudian musuh yang kelima adalah pemerintah, ya, atau penguasa. Jadi ini pun dengan berbagai cara bisa saja harta kekayaan kita bisa diambil atau diambil, dirampas dengan berbagai cara, mengakibatkan harta kekayaan kita hilang. Jadi apabila dalam kelahiran lampau kita sebelumnya kita mencuri, kita mencuri, mengambil harta milik orang lain, maka ini merupakan suatu masalah, akan memberikan akibat pada kita. Therefore, if you don't want to see the loss of your wealth, then please try not to steal others' belongings. You should have no desire to possess others' belongings in an unlawful way. Or please do not spoil others' belongings. You should undertake this precept. Adinadana Uramani Sikhabran Samadhyami. You should undertake. At the dying, you will not see the loss of your wealth. Jadi kalau kalian tidak mau melihat kehilangan kekayaan, maka berusahalah untuk tidak mencuri harta kekayaan orang lain atau milik orang lain. Jangan mempunyai niat untuk memiliki harta orang lain. Jangan mempunyai niat untuk merusak harta kekayaan orang lain. Kalian seyogianya mengambil sila ini, yaitu dengan mengucapkan adinadana weramani sikapadan samadhyami. Jadi dengan demikian, kalau kalian mengambil sila ini dan menjalankannya, maka kalian tidak akan menghadapi kehilangan kekayaan. Number 3. Kamesu mechachara, sexual misconduct. This unwholesome karma also can lead one to hell, animal rebirth, and the ghost dream. After death, this is direct result. But there is also the tribal result. The tribal result is rivalry and hatred. Everybody will be hatred. There will be many enemies for you because of this unwholesome karma. I want to relate one story, but it will be long, so you will translate first. Kemudian yang ketiga adalah kamesumi cacara. Berbuat asusila atau berbuat asusila ini akan membuat seseorang terlahir di alam hewan, neraka dan peta. Ini adalah akibat yang langsung. Akibat secara tidak langsung akan menimbulkan banyak kebencian terhadap diri kita sendiri. Jadi kita akan mempunyai banyak musuh. Ada sebuah cerita. If a person commit such type of sexual misconduct, others' daughters, others' wives, etc., everybody will love such type of person. No. Everybody, if they know, they will hate such type of person. He is committing such type of hating or wholesome karma. Because of this reason, when he was reborn again as a human being, there will be many, many people who will hate to him. But there is no cause. Without any cause also, they will hate to him. For example, Mahabharuma Pichaka Buddha Dubi. Apabila seseorang melakukan perbuatan seperti itu, entah dengan putri orang lain bersama istri orang lain, apakah orang lain akan mencintainya, orang lain akan menyukainya? Tentu saja tidak. Akan banyak orang membencinya. Dan kalau dia terlahir kembali dalam kelahiran berikutnya, itu pun akan banyak orang membencinya. Akan banyak orang yang membencinya tanpa sebab. Jadi itu akibatnya. Kemudian ada sebuah kisah lagi yang berhubungan dengan kisah di zaman Buddha Padumuttara. Maha Paduma Pichika Buddha Dubi. In one of his previous life, he began a treasure ashram. His father was very rich. As a rich man's person, he committed a lot of sexual misconduct with others' daughters, others' wives, etc. Because of this unwholesome karma, after death he was reborn in hell. Many, many million years he was suffered in hell. When he was escaped from the hell, he was reborn as a woman. But there is one problem. When he was in his mother's womb, his mother or her mother feel a lot hot. Some persons, after escaping from the hell, if they were reborn in one of mother's womb, that mother feel a lot hot. This is natural. A lot of sufferings. With many difficulties, she was reborn, this child. This child at that time became woman. As soon as she was reborn, her mother also hate to her. But she did not do anything. But as soon as her mother saw her daughter, she had a lot of hate. Her father also hate this child. But as a parents, they have responsibility to serve this child again. But they have no matter. Is it good? Very powerful karma. Then, when she was 60 years old, they don't want to see her in their house. So they gave another person as a wife. Then she married with another person. That person also, as soon as he saw this lady, she had no matter. A lot of hatred. So she don't want to stay with that wife. But she served as a good wife. But he don't care. One day there is one festival like New Year. They want to go to festival. At that day, her husband told, tomorrow we will enjoy festival, such and such festival, together. So she had a lot of pity, a lot of happiness. She prepared a lot of food to enjoy there together. But early morning, her husband did not tell to anybody anything, go out with another girl, another girlfriend. After preparing different foods, she is waiting for her husband. Her husband will call, will give fixed time. But when she knew her husband already went out with another girlfriend, she feel happy. She feel happy. This is the result of unwholesome karma. So if you don't want such type of result, you should not do sexual misconduct. Then, other than she decide, I want to follow. She put a lot of food, flowers on the chariot. she followed together with her followers, her servants. On the way, fortunately, she saw one Vichika Buddha. That Vichika Buddha, in that Nirodha Samapatti for 7 days in Himalaya. Imagine from Nirodha Samapatti, cessation attainment. He reviewed the whole world. Today, which type of person I must promote? Then, in his knowledge, maybe this is the little internet, but I do not know internet. So, in his knowledge, he saw this lady. Oh, this lady is like me. She will one day will become Vichika Buddha. Because of unwholesome karma, she suffered a lot of such and sufferings. I should help to her to liberate from such type of sufferings. So, Vichika Buddha intentionally into sex power. In front of the sky, he came down in front of her chariot. At that time, as soon as she saw that Vichika Buddha, she had a lot of faith, sadha, to offer different types of foods. She prepared a lot of delicious foods, like here, in Chibora. So she prepared a lot of good food, delicious food, and then she respectfully asked Vichika Buddha's bowl. And then she put a lot of delicious food. And then she covered about lotus flowers. And then she offered this bowl to the Vichika Buddha. And she wished. How she wished? How did she wish? I will explain later. No, very long. Jadi di zaman dahulu ada seorang Vichika Buddha yang bernama Mahapaduma. Vichika Buddha yang bernama Mahapaduma ini dalam kelahiran lampaunya dia adalah putra dari seorang yang kaya raya. Ya. Tetapi karena anak seorang kaya, sehingga dia melakukan banyak perbuatan asusila juga. Jadi dia menggauli putri orang lain, istri orang lain, dan sebagainya. Akibatnya, dia terlahir di alam neraka banyak tahun. Setelah selesai di alam neraka, beliau terlahir sebagai seorang wanita. Ketika berada di dalam rahim ibunya, ibunya terasa sangat panas, ya. Ibunya terasa sangat panas. Kemudian, memang ada sejumlah orang yang setelah keluar dari alam neraka, kalau terlahir lagi sebagai manusia, dia maupun ibunya itu akan terasa panas, ya, dan itu adalah suatu hal yang lumrah, ya, jadi banyak penderitaan di dalamnya. Dan ketika kandungannya sudah mencapai bulan yang cukup, akhirnya anak tersebut lahir, tetapi anak tersebut dilahirkan dengan susah payah pula. Dan setelah lahir, ibunya juga sangat membenci anak tersebut, anak perempuan tersebut. Pokoknya begitu melihat anak ini, terasa benci sekali. Ayahnya pun merasa benci terhadap anak tersebut. Ya. Tetapi sebagai orang tua tentu saja mereka mempunyai kewajiban untuk memelihara anak tersebut. Tetapi walaupun mereka secara terpaksa memelihara anaknya ini, anak perempuannya ini, tetapi mereka merawatnya tanpa cinta kasih, tanpa meta. Jadi kita bisa lihat betapa kuatnya akibat karma buruk ini. Setelah putri ini mencapai usia 16 tahun, lantas karena benci melihat anak perempuan ini, lantas mereka memberi anak perempuan tersebut ke orang lain. Dan lantas dia kawin sama orang lain. Dan sang suami begitu melihat istrinya ini juga merasa benci, ya, tidak ada cinta kasih terhadap istri ini. Istrinya, ya, sang putri berusaha untuk melayani suaminya, menyediakan melayani suaminya dengan baik, berusaha untuk menjadi seorang istri yang baik. Tetapi tetap suaminya itu tidak mencintainya, sangat benci terhadap dia. Pada suatu saat ada suatu festival, ya, ada suatu perayaan, dan suaminya mau pergi dan dia juga mempunyai niat untuk pergi. Lantas begitu mengetahui bahwa dia akan pergi bersama suaminya ke suatu perayaan, ke suatu festival, dalam dirinya muncul banyak dia bahagia sekali, dia gembira sekali. Lantas menyiapkan banyak sekali makanan supaya nanti bisa menikmatinya di perjalanan. Ketika sudah menyiapkan banyak makanan, keesokan paginya ternyata suaminya tanpa memberitahu dirinya, suaminya berangkat sendiri dan berangkat diam-diam dan berangkat bersama wanita lain. Pada pagi itu dia sudah menyiapkan banyak makanan dan dia menunggu-nunggu suaminya, tetapi ternyata suaminya tidak muncul-muncul juga. Dan setelah mengetahui bahwa suaminya pergi sama wanita lain, ya, kalian bisa menerka bagaimana perasaannya, ya, apakah bahagia, ya. Jadi inilah akibat dari akusala kama yang dilakukan olehnya dalam kelahiran lampau. Jadi janganlah berbuat asusila. Dan ketika itu, ketika dia tidak melihat, ketika suaminya tidak muncul-muncul, lantas dia pergi sendiri saja. Lantas dia menaruh banyak bunga di dalam kereta yang dinaikinya, dan dalam perjalanan dia menjumpai seorang Paceka Buddha. Paceka Buddha ini dia baru keluar dari Nirodha Samapatti, ya, dari meditasi Nirodha Samapatti yang dilakukannya di Gunung Himalaya. Pada saat baru keluar dari Nirodha Samapatti, Paceka Buddha ini dia meninjau dunia ini dengan mata batinnya. Dia berusaha untuk melihat, ya, di dunia ini siapa yang bisa ditolong oleh dirinya. Kemudian muncul dalam batinnya pengetahuan bahwa dia melihat ada seorang wanita yang ininya paraminya sudah matang sehingga dia akan menjadi seorang Paceka Buddha. Dan dia ingin menolong wanita ini agar terbebas dari penderitaan. Lantas dengan kesaktiannya dia terbang menuju tempat kereta tersebut berada. Dan ketika wanita ini dia melihat sang Paceka Buddha, lantas dalam dirinya muncul sadda yang dalam terhadap Pacika Buddha ini. Lantas dia memberikan banyak makanan yang enak-enak kepada sang Pacika Buddha. Jadi dengan penuh hormat dia menaruh makanan tersebut di dalam pata dari sang Pacika Buddha. Dia juga memberikan bunga teratai yang dibawanya kepada sang Pacika Buddha. Kemudian dia melakukan suatu, dia mengucapkan suatu niat di dalam hatinya. After offering the bowl to the Pacika Buddha, she wished. She understood the sufferings as a woman. Because of this reason, she don't want to be reborn as a woman again. So she wished to become a man. This is number one. Then she understood other people's hatred. Because of this reason, she want to become beloved person. So she wished to become beloved person by everybody. Then again she understand. Inside mother's book, she feel a lot of suffering. But maybe here they do not understand, and then so she understands a lot of suffering in her mother's womb. Because of this reason, she wished not to be reborn in mother's womb and to be reborn in a lotus flower only. Paduma lotus flower only. Then again she wished to become a Pacika Buddha like Benaripa Pacika Buddha. Because she had fulfilled parami to become Pacika Buddha, because of this parami stimulate to her to wish to become a Pacika Buddha again. Then her unwholesome karma, the power of unwholesome karma, that is sexual misconduct, unwholesome karma, finished from that time because of the power of this wholesome karma. Then from that day, everybody loved her. Her father-in-law, her mother-in-law also loved her. Her husband also loved her a lot because of this wholesome karma. But she have no much happiness. She want to become man only. Then after that, she was reborn in Devawa and lotus flower, Bruma lotus flower. Sometimes she was reborn in Yumewa and Bruma lotus flower only. Jadi setelah memberikan persembahan ke dalam pata dari Pacika Buddha tersebut, sang putri ini, wanita ini, dia membuat suatu niat, suatu sejenis apa ya, kaul atau janji gitu. Karena dia memahami bahwa sebagai seorang wanita mengalami banyak penderitaan. Oleh karena itu, dia tidak mau lagi menjadi seorang wanita. Dia ingin menjadi seorang laki-laki. Ini adalah niatnya yang pertama. Niat yang kedua adalah, dia paham bahwa banyak orang, dia tahu bahwa banyak orang membencinya. Sehingga dia mempunyai niat agar nantinya dia bisa menjadi seorang yang disayangi oleh orang lain, yang disenangi oleh setiap orang. Niat yang ketiga adalah karena dia menyadari, dia mengalami penderitaan yang banyak di dalam rahim ibunya. Waktu itu dia merasa panas kan. Jadi dia mempunyai niat agar nantinya tidak mau lagi terlahir tidak mau lagi terlahir di dalam rahim seorang ibu. Maunya nantinya kalau lahir di dalam bunga teratai. Ya. Kemudian niat yang keempat adalah dia ingin menjadi seorang paceka Buddha. Jadi pada saat itu sebetulnya dia sudah paraminya sudah cukup untuk menjadi seorang paceka Buddha. Jadi dia melakukan niat sekali lagi untuk menjadi seorang paceka Buddha. Jadi karena kusala kama yang dilakukan, yang baru dilakukan beliau pada saat itu, karena perbuatan baik yang baru dilakukan pada saat itu, sehingga membuat akusala kama yang lainnya itu habis, dan suaminya kemudian mertuanya menjadi sayang pada dia, ya. Jadi karena apa? Kusala kamanya sudah mulai berbuah. Kemudian lantas walaupun sudah disayangi oleh suami, sudah disayangi oleh mertua, tetapi dia merasa bahwa dalam dirinya tidak ada kebahagiaan juga. Karena dia merasa dia tetap mau menjadi seorang pria. Dan selanjutnya ya akhirnya dia terlahir sebagai manusia, kemudian lahir di dalam sekuntum bunga teratai. Paduma itu kalau bahasa Indonesia Padma. Padma itu bunga teratai. One day, when he was dwelling in Deva world, he was ready to be reborn as a human being. Okay. At that day, in human world, there was King's Royal Park. Inside the park, there is very big pond, or very big pond. Inside the pond, there is very big Paduma lotus flower, which is ready to blossom. At that day, he gained on from the Deva world and take Padisandhi in that Paduma lotus, inside that Paduma lotus flower. At that day, King has no son to assess his throne. Because of this reason, they are waiting for to get son. So, when they saw these children inside the Paduma lotus flower, they occupied these children as their own son, because this son was reborn inside their own royal park. So they carry this child to their palace, and they serve as their own son. Inside the palace, there are 20,000 women who are serving the king. These 20,000 women love this child a lot. Everybody love. Why? He wished to be beloved person by everybody. When 20,000 women love this child, how he will feel? And then he had a lot of unhappiness. Because he cannot go on the floor. Everybody is grasping to her, feeding to her. He cannot eat. If he can eat something, they will award it 100 rupees, 1,000 rupees. Because of this reason, everybody grasps this child and then feed. This body also grasps and feed. He had a lot of unhappiness. When he was 13 years old, 13, at that time he was hiding inside the door, main door. And inside the main door he was playing. At that time, one picture got pulled up from Isipatana. Saw this child. Oh, he will become Vichika Buddha like us, so I should promote to him. So Vichika Buddha intentionally go for arms round to the palace. In the palace gate, he saw this child. That child told that Vichika Buddha, Bhante, please do not go to the palace. Why? Everybody will be serving to you. Please eat, please eat, please eat. Everybody will do like that. Please go away. The Vichika Buddha go back quickly. Then he feel unhappiness because of his root was. This Vichika Buddha go back. Then I should apologize. So he take permission from his parents and he went to Isipadana with his followers. And then to apologize Vichika Buddha. But when he entered into the Isipadana park, he do not permit anybody to follow after him. Then he went to the compound. After that, he did not see Vichika Buddha. But there is one hedge. There is one very clean Jankama walking path. In the above the walking path, Vichika Buddha shows walking system poops. So he observed this system. While observing this system, according to Vichika Buddha's way, he also walked on that Sangama. And then at the end of Sangama, there is one cottage, one kuti. Inside kuti, Vichika Buddha prepared sitting place. Oh, this sitting place is for meditation maybe. So he went that place and he sat there and meditated. He became Vichika Buddha. Is it good? Very good. 30 years old only. So please accumulate good wholesome karmas. Please do not accumulate bad unwholesome karmas. Unwholesome karmas will produce bad result. Wholesome karmas will produce good result. Okay? Jadi setelah melakukan sejumlah niat itu, dia kadang terlahir sebagai manusia, kadang terlahir sebagai dewa. Suatu saat dia terlahir sebagai dewa, setelah tiba saatnya, dia akan terlahir kembali sebagai manusia. Ketika itu, tempat di mana dia akan dilahirkan, itu kerajaan tersebut memiliki sebuah kebun milik istana, ya, milik kerajaan. Dan di dalam kebun tersebut ada sebuah kolam yang besar. Di dalam kolam ini ada sekuntum bunga teratai yang siap mekar. Dan ketika itu, ya, sang dewa, dia terlahir sebagai manusia di dalam bunga teratai tersebut, ya, di dalam bunga teratai tersebut. Dan pada saat itu raja dari kerajaan tersebut dia tidak mempunyai seorang putra. Jadi dia sedang menunggu-nunggu, sedang mencari-cari seorang putra pewaris tahta kerajaan. Lantas ketika dia melihat ada anak-anak. Ada seorang anak yang berada di dalam bunga teratai di kebun kerajaannya, maka dia mengambil anak ini dan dijadikan sebagai pewaris tahta kerajaan. Dan anak ini terlahir di dalam kebunnya, ya, dia menganggap itu adalah anaknya, ya, sah-sah saja untuk dijadikan sebagai seorang pewaris tahta kerajaan. Anak tersebut dibawa ke istana dan dilayani oleh 20 orang ribu gadis, ya, putri. Dan semua ke 20 ribu putri kerajaan ini sangat menyayangi sang pewaris tahta ini, putra sang pewaris tahta ini. Jadi mereka sangat menyayanginya ya, karena apa niat dari niat yang dilakukan oleh putra tersebut dalam kelahiran lampaunya, ya. Tetapi walaupun sangat disayangi oleh 20.000 orang, 20.000 putri kerajaan, putri pelayan kerajaan, tetapi putra ini dia tidak merasa bahagia. Karena setiap putri pelayan itu akan menggenggam anak tersebut, kemudian berusaha untuk memberi makan kepada anak tersebut. Karena siapa saja yang berhasil memberi makan kepada anak tersebut, maka mereka akan mendapatkan hadiah berupa uang, ya, 1.000 rupiah misalnya. Ketika anak tersebut mencapai usia 13 tahun, pada saat itu dia bersembunyi di dalam pintu gerbang kota, ya. Pada zaman itu ada seorang Paceka Buddha, dia tinggal di Taman Isipatana, dan dia melihat bahwa melalui mata batinnya, melalui mata kebijaksanaannya, dia melihat ada seorang putra yang akan menjadi seorang Paceka Buddha juga. Oleh karena itu, dia berusaha untuk membantu pencapaian Paceka Buddha dari anak tersebut. Lantas dia pergi berjalan menuju istana kerajaan, dan ketika itu, ya, anak tersebut keluar dari persembunyiannya dan dia berkata kepada Sang Paceka Buddha, jangan pergi ke kerajaan, ya, di sana setiap orang akan berusaha untuk memberi Anda makanan yang banyak, ya. Oleh karena itu, mendengar hal demikian, lantas Sang Paceka Buddha lantas berbalik arah kembali ke Taman Isipatana. Lantas tidak lama setelah itu anak tersebut menyesali perbuatannya. Lantas dia ingin meminta maaf kepada Sang Paceka Buddha. Lantas dia bersama pengikutnya ikut ke Taman Isipatana. Setelah sampai di gerbang taman tersebut, dia tidak membolehkan pengikutnya untuk ikut masuk ke dalam taman, tetapi hanya dia sendiri yang masuk ke dalam taman. Pada saat itu dia tidak melihat Sang Paceka Buddha di dalam taman tersebut. Ternyata pada saat itu Sang Paceka Buddha dia sedang melakukan meditasi jalan. Ya. Paceka Buddha sedang melakukan meditasi jalan atau cangkama. Dan di dalam taman ada sebuah kuti, dan di dalam kuti tersebut ada sebuah tempat duduk untuk bermeditasi. Lantas dia melihat, oh ini tempat duduk untuk bermeditasi. Dia duduk di sana bermeditasi, dan tidak lama kemudian dia menjadi seorang Paceka Buddha. Jadi kalian seyogianya mengumpulkan banyak perbuatan baik. Jangan sebaliknya justru mengumpulkan banyak perbuatan jahat, banyak akusala kamma. If there is any question relating to this Dhamma talk only, please ask. Ya, kita sampai di sini dulu Dhamma Desana kita hari ini. Silakan mengajukan pertanyaan kalau ada pertanyaan yang hanya berhubungan dengan Dhamma Desana hari ini. Saya ada. What's the difference between taking permanent sila and not permanent sila? Just now you said you want to take a permanent sila, 5 precepts. What does it mean with a normal 5 precepts that we take? Usually there are two types Buddha teach. One type is five precepts, another type is Ajiva Dhammaka Sila. They are actually same. They are permanent sila for lay devotees. If they break down any of these sikhabra, they are not Upasaka or Upasika. Upasaka and Upasika means Buddhist lay devotee. Five precepts you already understand. Ajiva Dhammaka Sila also nearly same. Panipada Uramani. Number one. Number two, Adinadana Uramani. Number three, Kamesu Mechachara Uramani. Number four, Muzawada Uramani. Number five, Pisuna Waja Uramani. Slander. Number six, Prusa Waja Uramani. Harsh speech. Number seven, Sampa Balaba Uramani Pradhan. Number eight, Mecha Ajiva Uramani. Altogether eight. These eight and five precepts are, in other words, they are semine. Semine means when Buddha teach five precepts. Number one, Panalipada. Number two, Adinadana. Number three, Kamesu Mechachara. Number four, Musawada. Number five, Suramiriya. Under the five precepts, there is Musawada. Under Musawada, Buddha combine together Visuna Waja, slander. Prusa Waja, harsh language, harsh speech. Sampa Balaba Waja, Pradhan. These three are under the Musawada. Then another one is Kamesu Vichachara. When Buddha teaches Ajiva Dhammaka Sila, he put this Kamesu Vichachara under the He put Suramiriya. When he teaches Ajiva Dhammaka Sila, he put Suramiriya under Kamesu Vichachara. Drinking alcohol, wine, beer, etc. Such type of taking intoxicants also one type of sensual misconduct. So this Suramiriya and Kamesu Vichachara say. So because of this reason, five precepts and Ajiva Dhammaka Sila, they are saying. Another important thing is Mecha Ajiva. This is not included in five precepts. Because of this reason, Buddha teach in Ajiva Dhammaka Sila. Mecha Jiva Viramani Sekhabran Samadhyami. They must not commit wrong livelihood. By way of wrong livelihood, if they enjoy any property, this is also not good for Buddhist lay devotees. I will explain later. Okay. Jadi pertanyaannya adalah apa perbedaan antara sila yang permanen dan sila yang tidak permanen? Karena sebelumnya Siadau ada menyinggung mengambil sila secara permanen. Jawaban Siadau adalah bagi seorang umat awam, umat berumah tangga, ada dua jenis sila, yaitu yang pertama adalah Pancasila Buddhis, yang kedua adalah Ajiva Dhammaka Sila. Apabila seorang umat berumah tangga dia melanggar kedua jenis sila ini, maka dia bukan lagi seorang upasaka, dia bukan lagi seorang umat Buddha. Ajiva Dhammaka Sila ini seluruhnya ada delapan sila. Yang pertama Panatipata, Weramani, yaitu tidak membunuh. Kemudian yang kedua Adinadana Weramani, yaitu tidak mencuri. Kemudian yang ketiga Kamesumi Cacara Weramani, yaitu tidak berbuat asusila. Yang keempat adalah Musawada Weramani, tidak berbohong. Kelima Pisunawaca Weramani, tidak memfitnah atau mengadu domba. Yang keenam adalah Parusawaca Weramani, tidak mengucapkan kata-kata ucapan kasar. Ketujuh adalah Sampapalapawaca Weramani, tidak berbicara yang tidak bermanfaat, tidak omong kosong. Yang kedelapan adalah Micca Ajiwa Weramani, yaitu tidak bermata pencaharian yang salah. Sesungguhnya kemudian Pancasila Buddhis tentu saja kalian sudah tahu, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan tidak menenggak minuman keras. Sesungguhnya Pancasila Buddhis dan Ajiwa Dhammaka Sila ini, delapan Ajiwa Dhammaka Sila ini sama, pada dasarnya sama. Jadi kalau yang satu Panatipata sama, dua Adinadana sama, yang ketiga ya Kamesu Micacara. Nah, di dalam Kamesu Micacara ini untuk Ajiwa Dhammaka Sila, dia juga meliputi Surameraya, yaitu menenggak minuman keras. Karena dikatakan menenggak minuman keras juga termasuk cara menikmati kesenangan indriawi yang tidak benar. Oleh karena itu dia masuk dalam Kamesu Micacara. Kemudian Pisunawaca memfitnah, mengadu domba, mengucapkan kata-kata kasar, omong kosong, itu masuk dalam Musawada di Pancasila Buddhis. Jadi Musawada Pancasila Buddhis itu meliputi tidak berbohong, tidak mengucapkan kata kasar, tidak memfitnah atau mengadu domba, juga tidak omong kosong. Jadi dia meliputi empat. Dan yang cukup penting juga adalah yang ada di yang sila yang kedelapan dari Ajiwa Dhammaka Sila, yaitu Micca Ajiwa Weramani, yaitu tidak berpenghidupan, tidak bermata pencaharian yang salah. Jadi itu tentang Micca Ajiwa ini akan ada penjelasan yang lebih lanjut. Micca Ajiwa. Number 1, by killing. Number 2, by stealing. Number 3, by doing sexual misconduct. Number 4, by telling lies. Number 5, by telling slander language. Number 6, by telling harsh speech. Number 7, by telling prattle. If one gains different properties by doing such activities, then he must avoid, he must restrain such type of properties not to use. This is seven types. Another is five types of trading. By selling human beings, by feeding animals for slaughter, by selling poison, by selling intoxicants, by selling weapons. Altogether, five types of trade they must not do. If they do these five types of trade, if they gain a lot of property, such type of property also a Buddhist must not use. This is, if they use, this is Micca Ajiwa. If they do not use, this is Sama Ajiwa. Jadi miccha ajiwa weramani, jadi tidak bermata pencaharian yang salah. Jadi termasuk menikmati hasil dari mata pencaharian yang salah ini. Pertama, jadi apabila seseorang melalui pembunuhan, pencurian, perbuatan asusila, berbohong, mengadu domba atau memfitnah, mengucapkan kata-kata kasar, mengucapkan kata-kata yang tidak berguna, lantas dia mendapatkan harta kekayaan dari sana, maka sebagai seorang umat berumah tangga, kalian seyogianya tidak menikmati, tidak menggunakan harta kekayaan yang diperoleh dengan cara demikian. Kemudian selain itu ada 5 lagi perdagangan yang perlu dihindari. Yang pertama adalah tidak memperdagangkan manusia. Yang kedua adalah tidak memelihara hewan untuk dijadikan bahan makanan. Jadi hewannya dipelihara lalu rencananya akan dipotong untuk dijadikan makanan. Yang ketiga adalah memperdagangkan racun. Yang keempat adalah memperdagangkan minuman keras. Yang kelima adalah memperdagangkan senjata. Jadi kalau kita mendapatkan harta kekayaan dari, apabila seseorang mendapatkan harta kekayaan dari sana, sebagai seorang umat berumah tangga, sebagai seorang umat, seyogianya sebagai seorang umat Buddha, seyogianya tidak menggunakannya. Kalau kita menggunakannya, maka kita disebut miccha ajiwa juga. Kita memiliki mata pencaharian yang sama, yang salah. Tetapi kalau kita tidak menggunakan harta kekayaan tersebut, maka itu disebut sama ajiwa, bermata pencaharian yang benar. Osialis, osamiris, timprises a paminensila, obikus and bikunis, winia all winia rules, not one winia rule, all winia rules are paminensila. Jadi itu Pancasila Buddhis dan Ajiwa Dhammaka Sila itu adalah permanen, sila permanen bagi seorang umat awam. Sedangkan bagi seorang Seale, seorang Samanera, maka 10 sila adalah sila yang permanen bagi dirinya. Bagi seorang Bhikkhu, semua peraturan winaya adalah sila permanen bagi dirinya. Samnira samniri all. Okay, let us stop sharing merit. Idame bunya. Idame bunya. Asavakaya. Asavakaya. Vahan hodu. Vahan hodu. Idame sila. Idame sila. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachyo. Hodu idame sila nibbana sa pacheyo hodu idame bunya sabba sadana pajema kesave mesama bunya bhaga labandu sa.